الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أيها الإخوة في الله أعزني الله وإياكم الحمد لله kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis min majalisil ilm. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini termasuk yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan untuk kita semua. Allahumma amin. Masih pada pembahasan Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Masuk pada bab yang baru yang akan menerangkan atau menjelaskan kepada kita contoh-contoh tindakan atau keyakinan yang dinilai sebagai tindakan dan keyakinan syirik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, bab minasyirki labsul halqah والخيط ونحوهما. Termasuk bentuk kesyirikan labsul halqah, menggunakan tali, والخيط atau benang, ونحوهما dan yang semisal dengan keduanya, menggunakan tali, baik itu yang dikalungkan di leher atau diikatkan di tangan, begitu pula benang, wanahwihima atau yang semisal dengan keduanya, bisa dalam bentuk besi atau logam-logam tertentu, bahkan tulang atau potongan-potongan atau bagian-bagian tertentu dari anggota tubuh hewan, li raf'il bala' au daf'ihi, dengan tujuan menghilangkan bala', menghilangkan penyakit atau menghindarkan diri kita atau orang lain dari bahaya-bahaya tertentu. Naam. Dari judul yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, beliau hendak menerangkan salah satu tindakan kesyirikan yang dulu marak di masa jahiliyah dan terus berlaku hukumnya ila yaumil qiyamah, mengenakan benda-benda tertentu, baik itu berupa tali, benang, logam atau bagian-bagian tertentu dari hewan, tulang atau taring atau gading, bulu dan seterusnya, dengan tujuan raf'il bala, menghilangkan bala. Mungkin dia terkena penyakit, kemudian berusaha dihilangkan dengan menggunakan tali. Dia terkena penyakit ain misalnya, penyakit yang disebabkan karena pandangan mata yang hasad atau terlalu kagum. Dia berusaha menghilangkan bala tadi dengan benda-benda yang sama sekali tidak bisa memberikan manfaat maupun bahaya. Secara medis tidak ada kaitannya tali yang dikalungkan atau diikatkan, benang yang dikalungkan atau diikatkan, atau bagian-bagian tertentu dari hewan yang telah mati diikatkan bisa menyembuhkan penyakit. Tidak ada. Secara logika pun tidak bisa diterima. Ya kan? Kalau mau sembuh dari penyakit-penyakit tertentu, diobati. Datang kepada dokter, minum obat atau mengkonsumsi obat-obatan yang telah diketahui melalui tajrubah bisa menyembuhkan penyakit tadi. Kalau sampai ada yang menggunakan tali atau benang atau yang semisalnya supaya hilang penyakit dari tubuhnya, maka yang demikian termasuk bentuk kesyirikan. Baik dikenakan untuk dirinya sendiri atau dikenakan kepada orang lain. Ya, anak kecil misalnya dikasih benang. Ya, benang apa ini? Benang nilon. Kemudian dikasih buntalan kain. Kain apa? Kain kaos. Setelah itu dicelupkan dalam air 7 warna. Direndam selama 7 hari 7 malam. Ditiup oleh 7 perawan misalnya. Kemudian dikenakan pada anaknya. Untuk apa ini? Supaya terhindar dari penyakit. Ya. Maka ini termasuk bagian dari kesyirikan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Mungkin ada yang bertanya, mengapa? Mengapa tindakan yang semisal ini dikatakan sebagai tindakan kesyirikan? Jawabannya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum diterangkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah beliau Al-Qawlul Mufid. Kata beliau rahimahullah, wa kana labsu hadhihi al-ashya'i min asy-syirki, menggunakan benda-benda di atas untuk menolak bala atau menghindarkan diri dari bala dikatakan tindakan kesyirikan. Lianna kulla man athbata sababan lam yaj'alhu Allahu sababan syar'iyyan wala qadariyan faqad ja'ala nafsahu syarikan ma'allah. Dikatakan sebagai tindakan kesyirikan karena siapa saja yang menetapkan sesuatu sebagai sebab kesembuhan yang tidak ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebab kesembuhan secara syar'i maupun secara tajrubah. Sebab kesembuhan secara syar'i seperti diruqyah, ada dalilnya. Sebab kesembuhan secara tajrubah, secara pengalaman dengan mengkonsumsi obat-obatan, kan begitu. Nah, kalau ada orang yang menentukan tali ini bisa menghindarkan seseorang dari penyakit. Ya. Tulang ini bisa menghindarkan seseorang dari penyakit kalau digantungkan. atau dijadikan kalung, atau dijadikan gelang dan semisalnya, dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menetapkan hal itu semua sebagai sebab kesembuhan, faqad ja'ala nafsahu syarikan ma'allah, maka dia secara tidak langsung menganggap dirinya sebagai sekutu, tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, dikarenakan hal-hal tadi tidak termasuk sebab yang ditentukan secara syariat maupun secara kebiasaan manusia. Ya, secara medis tidak ada pengobatan dengan menggunakan tali atau benang supaya terhindar atau sembuh dari penyakit ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Naam. Bagaimana hukumnya? Ya. Hukum tindakan tadi khanifidina azani Allahu wa iyyakum jelas dikatakan sebagai tindakan kesyirikan. Ya. Kalau dia meyakini bahwasanya tali tadi hanya sebagai sebab kesembuhan, maka jatuh dalam syirik asghar. Misalkan, contohnya, dia menggunakan tali yang dikalungkan, ya, entah itu tali atau gelang, apa namanya, kalung terbuat dari perak atau emas atau besi dan seterusnya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya, kemudian dia mengatakan dan meyakini dengan sebab tali ini Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan saya dari penyakit demam misalnya, dengan sebab tali ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan saya selalu sehat, ya, tidak pernah jatuh sakit. Kenapa? Karena saya pakai tali ini. Kalau saya lepas talinya, sakit. Dia meyakini tali tadi sebagai sebab. Maka yang demikian dikatakan syirik asghar, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan tali tadi sebagai sebab secara syar'i. Wadah? Nah, tapi kalau dia meyakini bahwasanya tali itulah yang menyembuhkan, tali itulah yang menghindarkan dia dari bala, maka dia jatuh dalam syirik akbar. Wadah ya ikhwan? Bisa dipahami? Nah, hakada ikhani fidina azani Allahu wa iyakum. Ya, baik dia meyakini tali tadi sebagai sebab, atau dia meyakini tali itulah yang menyembuhkan atau menghindarkan dirinya dari bala, sama-sama dikategorikan sebagai tindakan kesyirikan. Hakada ikhani fidina azani Allahu wa iyakum. Nah, selanjutnya qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 38, qul, katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, afara'aitum ma tad'una min dunillah, tolong beritahukan kepadaku. Afara'aitum artinya akhbiruni, ya, katakan kepadaku, ma tad'una min dunillah, sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Adid wala haraj, silahkan disebutkan sesembahan tadi. Ya, ini tantangan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum kepada kaum musyrikin. Ya, sekarang katakan kepadaku, ya, sesembahan manapun yang kalian sembah, baik itu Hubal atau Manah atau Uzza atau Lata atau semua sesembahan-sesembahan yang ada di muka bumi ini. In aradani Allahu bidurrin, Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kejelekan menimpa diriku, hal hunna kashifatu durrih, apakah sesembahan-sesembahan tadi mampu menghilangkan bahaya yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala menimpa diriku? Mampu enggak? Ya. Misalnya tantangan kepada para penyembah Hubal, ya. Jelaskan, katakan kepadaku wahai para penyembah Hubal, apakah Hubal itu mampu mencegah datangnya bahaya yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala menimpa diriku? Ya, jawabannya tidak mampu. Ihani bidina azani Allah wa iyaku. Aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih, atau sebaliknya, apakah sesembahan-sesembahan tadi mampu menghalangi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki rahmat untuk diriku? Ya, jawabannya tidak mampu. Kenapa? Karena mereka la tanfa' wa la tadur. Pada dasarnya sesembahan-sesembahan tadi tidak bisa memberikan manfaat, juga tidak bisa memberikan bahaya. Manfaat yang datang kepada kita dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena sebab sesembahan-sesembahan tadi. Bahaya ataupun musibah yang kita alami ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena sebab sesembahan-sesembahan tadi. Bisa dipahami? Naam. Qul hasbi Allah, alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam kepada kaum musyrikin Quraisy, hasbi Allah, cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penolongku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala hamba-hamba yang beriman bertawakal menggantungkan urusan mereka. Ihani bidina azani Allahu wa iyaku. Naam. Ayat ini menjelaskan ihani bidina azani Allahu wa iyakum tentang jeleknya tindakan kaum musyrikin, ya, yang menganggap bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka adalah sebab datangnya rahmat. Ya, dibantah dengan ayat ini, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, datangnya rahmat atau datangnya musibah tidak ada sangkut pautnya sedikit pun dengan berhala-berhala sesembahan kalian. Apabila kalian menganggap bahwasanya berhala tadi sebab datangnya rahmat, sebab datangnya musibah, maka kalian jatuh dalam tindakan kesyirikan. Demikian pula kalau kita menganggap bahwasanya tali yang diikatkan di tubuh kita, atau benang yang diikatkan di tubuh kita, atau benda-benda tertentu yang diikatkan pada tubuh kita menjadi sebab datangnya rahmat, atau sebab datangnya musibah, atau sebab tertolaknya musibah, maka kita jatuh dalam kesyirikan. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Syirik asghar, syirik kecil, kalau kita meyakininya sebagai sebab, dan berubah menjadi syirik akbar apabila kita meyakini bahwasanya tali tersebut atau benang tersebut yang mendatangkan madarat dengan sendirinya. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Wallah. Nah, lebih jelas lagi kalau kita baca hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Wa an Imran ibn Husain, dan dari sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu taala an, anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ra'a rajulan, beliau melihat seorang laki-laki. Yang dilihat berarti seorang sahabi. Ya kata? Naam. Nabi alaihi salatu wasalam melihat salah seorang sahabat beliau, fi yadihi hilqatun min sufrin. Ya. Nabi melihat seorang laki-laki dari sahabatnya melingkar di tangannya tali yang terbuat dari kuningan. Ya, kuningan yang melingkar di tangannya. Ihani fidina azani Allahu wa iyyakum. Faqala, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, bertanya, ma hadhihi, untuk apa ini? Rasul tanya, ini untuk apa? Kok ada kuningan melingkar di tangan? Untuk apa? Model masa kini? Aksesoris? Atau ada tujuan-tujuan lain? Qala, sahabat tadi menjawab, minal wahinah. Oh, saya pakai kuningan ini wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya terhindar dari penyakit wahan, supaya enggak lemes, supaya tetap semangat bekerja. Ya. Sekarang antum perhatikan dengan seksama. Apakah ada hubungan semangat kerja seseorang dengan tali atau kuningan yang diikatkan di lengannya? Tidak ada. Nyata? Tidak ada. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Juga tidak terbukti secara medis, ya, tali atau kuningan yang diikatkan melingkar di tangan kita bisa menambah semangat atau terhindar dari penyakit. Tidak ada. Ya, berarti jelas Rasul bertanya, ma hadhihi, apa fungsinya, untuk apa ini? Dijawab, minal wahina, supaya terhindar dari wahan wahai Rasulullah alaihi salatu wasalam, supaya saya enggak sakit, supaya saya semangat. Faqala, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, inza'ha, buang. Ya, buang benda ini, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena sungguh benda ini kalau tetap engkau kenakan tidak akan menambah kecuali kelemahan. Enggak tambah sehat, malah sakit. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam. Lebih daripada itu, Rasul mengatakan, fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan ingat wahai sahabatku, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, kalau seandainya engkau mati wahia alaika dalam keadaan kuningan tadi masih melingkar di tanganmu, ma aflahta abadan, engkau tidak akan pernah selamat selama-lamanya. Habis mati kemana larinya? Ke akhirat. Rasul mengatakan, kalau kamu mati dengan membawa keyakinanmu bahwasanya kuningan yang melingkar di tanganmu bisa menghindarkanmu dari penyakit, ma aflahta abadan, maka engkau di akhirat tidak akan selamat. Kalau seseorang dikatakan enggak selamat di akhirat, maka dia jatuh dalam kesyirikan. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau hanya sekedar dosa besar saja, masih ada kemungkinan diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa selain syirik masih bisa diampuni bagi hamba-hamba yang dikehendaki. Rasul mengancam, kalau kamu mati dalam keadaan kuningan ini masih melingkar di tanganmu dan engkau yakini bisa menghindarkanmu dari bala, ma aflahta abadan. Ini dalil yang menunjukkan kalau tindakan tadi adalah tindakan kesyirikan ni khanifidin azaniyallahu wa iyyakum. Nah, yang dikatakan sebagai tindakan kesyirikan itu keyakinannya, bukan wujud talinya. Ya. Apapun itu, baik itu dari kuningan masuk atau dari benang, semua jenis benang masuk. Mau benang yang dipakai layang-layang, benang jahit, benang yang dipakai mancing, semuanya. Kalau dilingkarkan di tangan atau di leher atau di perut atau di kaki atau di kepala, diyakini bisa menghindarkan seseorang dari bala, itu yang dinilai sebagai kesyirikan, keyakinannya. Adapun wujud bendanya berlaku umum, baik itu kuningan, tembaga, emas, perak, semuanya. Naam, hakata ikhani fidina azani allahu wa iyyakum. Sampai kalau seandainya ada yang meletakkan tisu, tisu ini bukan lagi benang, tisu ditempelkan di jidatnya, ya toh, kemudian di apa namanya, dilakban supaya enggak hilang, ditanya untuk apa itu, ini supaya saya terhindar dari penyakit, kalau ini tisu saya lepas nanti saya sakit-sakitan, kalau tisu ini saya tempelkan, nah ini yang menjadi sebab saya selalu sehat walafiat, semangat narik becak misalnya. Ya, sama khairuddin azani allahu wa iyyakum. Ya, termasuk kategori keyakinan syirik. Nah, hakada ikhani fidina azani allahu wa iyyakum. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bih. Hadis tadi diriwayatkan oleh al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala dengan sanad yang tidak mengapa. Ya, hakada ikhani fidina azani allahu wa iyyakum. Di dalam hadis ini ya, terdapat banyak pelajaran berharga. Di samping menunjukkan bahwasannya menggunakan tali atau yang semisalnya, kemudian diyakini bisa menolak bala atau menghindarkan dirinya dari penyakit-penyakit tertentu, ikhwanul fiddin azanillahu wa iyyakum, termasuk bentuk kesyirikan. Hadis ini juga mengandung faedah-faedah yang luar biasa indah untuk kita cermati, ikhwanul fiddin azanillahu wa iyyakum. Di antaranya, annahu yanbaghi liman arada inkaral munkar ay yas'ala awwalan 'anil hal. Hadis ini mengajarkan kepada kita seyogyanya bagi siapa saja yang hendak mengingkari kemungkaran untuk menanyakan terlebih dahulu ya hakikat yang ada pada orang yang hendak diingkari kemungkarannya, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Seperti tadi Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika melihat ada benda yang melingkar di tangan sahabatnya, tidak langsung serta merta beliau mengatakan buang benda tadi. Tapi apa yang beliau lakukan? Ditanya terlebih dahulu, ma hadhihi, untuk apa ini? Ya, tidak terburu-buru, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Ya. Tidak boleh tergesa-gesa, harus ta'anni, harus hikmah dalam mengingkari kemungkaran. Naam, mengingkari kemungkaran termasuk perkara yang disyariatkan, termasuk kewajiban yang tidak boleh disepelekan. Namun ada rambu-rambunya, salah satunya tanyakan terlebih dahulu sebelum kita mengingkari sebuah kemungkaran. Ya, bisa dipahami? Nah, lihat fulan naik motor gonceng perempuan enggak bersadar. Ya, langsung tahdir. Awas, hati-hati dari si fulan. Kenapa? Fulan pacaran. Ternyata yang dia gonceng siapa? Bibinya. Ya. Sempat terjadi khani fidina azanillahu wa iyyakum di mahad. Ya, heboh santri. Ya, kenapa? Awas, kenapa? Gimana ini? Ustadz ngelarang kita dari pacaran, tapi Ustadz saya lihat dengan mata kepala saya sendiri gonceng cewek cantik. Bahaya Ustadz kita ini. Usut punya usut, ternyata yang digonceng sama ustaznya tadi itu bibinya sendiri yang kebetulan seumuran dengan sang ustadz. Nah, terjadi ini khani bidin azani Allah wa iyyakum. Geger santrinya, geger semerawut. Ya. Daras kacau. Ya, kenapa ini kok santri tiba-tiba berubah? Usut punya usut, ada isu semacam itu. Ustadz kok ngelarang dari pacaran? Saya lihat dengan mata kepala sendiri tadi sore, ustadz ini naik motor gonceng wanita cantik di belakang. Waduh, payah ustadz kita ini. Ya. Tidak ada tabayun, ya. Langsung disebutkan ikhwan fillah jazakumullah khairan. Ditengok ternyata bibinya, ya, kebetulan seumuran. Ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum. Bisa diwangi? Nah, maka dai khani bidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita annal a'mal bil khawatim, bahwasanya amalan hamba dinilai dengan akhir hidupnya. Ya, annal a'mal bil khawatim. Amalan seorang hamba, ya, bagus tidaknya ditentukan dengan keadaan akhir hidupnya. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ini diambil dari sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam yang mengingatkan sahabatnya, fa innaka law mutta wa hiya alayka ma aflahta abadan. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, wahai sahabatku, kalau seandainya engkau mati dalam keadaan kuningan tadi masih melingkar di tanganmu dan engkau meyakini bisa menghindarkan dirimu dari bala, engkau mati di atas keyakinan tadi, ma aflahta abadan, tidak akan selamat selama-lamanya. Ini diucapkan kepada siapa? Seorang sahabat, ya, yang menyaksikan turunnya wahyu kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam secara langsung dengan kedua mata beliau, yang mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salat berjamaah di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kul yaum, tiap hari puasa bersama Nabi, jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, dibimbing langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua amalan-amalan besar tadi yang tidak mungkin bagi kita untuk menandingi dan menyaingi mereka karena kita tidak hidup di masa mereka, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, tidak berarti ketika akhir hidupnya ditutup dengan kesyirikan, ya, hilang semuanya, tidak teranggap. Ma aflahta abadan, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini ditujukan kepada seorang sahabi. Keselamatannya terancam kalau akhir hidupnya ditutup dengan kesyirikan. Bagaimana dengan selain sahabat? Bagaimana dengan kita, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, yang generasinya jauh dari generasi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ya, para sahabat saja yang mendapatkan jaminan sebagai khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di masaku, yaitu para sahabat, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, itu terancam keselamatannya kalau mati di atas kesyirikan. Bagaimana dengan kita, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum? Bisa dipahami? Nah, lebih daripada itu, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, sebagian para sahabat dikarenakan belum sampai ilmu pada mereka, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bisa terjatuh dalam tindakan kesyirikan. Apakah kemudian kita layak untuk merasa aman dari tindakan kesyirikan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum? Tidak layak. Ya. Sahabat saja yang belum sampai ilmu kepada mereka bisa terjatuh dalam tindakan-tindakan yang termasuk pelanggaran syariat, seperti dalam kasus hadis ini, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, walaupun tentunya mereka langsung bertaubat, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, dan kembali kepada jalan yang benar. Ya. Sahabat saja tidak maksum, apalagi dengan kita, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, sangat-sangat tidak layak untuk kemudian merasa aman dari dosa syirik. Tenang, gak mungkin saya jatuh dalam dosa syirik. Saya seorang salafi, gak mungkin jatuh dalam dosa syirik. Saya setiap hari hadir dalam majelis ilmu, gak mungkin saya jatuh dalam kesyirikan. Ya. Saya Abu Tauhid kunyahnya, gak mungkin jatuh dalam kesyirikan. Kunyah saya Abu Tauhid, anak saya tak kasih nama salafi. Lengkap. Ya toh? Bapaknya Abu Tauhid, anaknya salafi. Selesai. Ya, enggak mungkin jatuh dalam kesyirikan. Perasaan merasa aman, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, dari dosa kesyirikan itu pintu pertama kehancuran. Ya, pintu pertama kehancuran, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Coba renungkan, sahabat saja bisa seperti itu, ya, apakah kita mendapatkan jaminan untuk bisa selamat? Tidak ada, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Sehingga harus terus, ya, harus terus, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, belajar dan mengkaji, mengetahui lebih dalam tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita tahu, agar kita semakin tahu mana tindakan-tindakan dan keyakinan-keyakinan kesyirikan yang harus kita hindari, dan mana perkara-perkara yang bisa merusak ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian, walahu an Uqbah ibni Amir, dan diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Uqbah ibn Amir marfu'an, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantungkan tamimah. Ya, tamimah itu segala sesuatu yang digantungkan dengan niatan yang sama untuk menghindarkan diri dari bala. Umumnya digantungkan pada anak kecil. Ya, kalau di Jawa dulu seringkali kita jumpai anak-anak kecil dikalungi, ya, dengan kalung dari benang, kemudian ada buntalan kain di situ. Isinya kertas. Ya, terkadang ditulis ayat kursi. Ya, terkadang ditulis huruf-huruf abjad Arab yang terbalik, ha terbalik, ain terbalik, ba terbalik. Ya, kadang juga ditulis nota bon bapaknya. Digantungkan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dengan tujuan menghilangkan bala. Ini namanya tamimah. Bisa dipahami? Tamimah, apapun bentuknya. Naam. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantungkan tamimah pada anaknya atau pada rumahnya atau pada kendaraannya, fala atammallahu lah, Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Wa man ta'allaqa wada'atan, dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah. Wada'ah ini jenis karang yang diambil dari lautan, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, digantungkan supaya terhindar dari penyakit ain. Tidak tahu bentuk batunya seperti apa, sembarang. ya, yang diambil dari laut. Mau bentuk batunya kecil, gede, ya, terumbu karang, ya, digantungkan dengan tujuan terhindar dari penyakit ain. Kata Rasulullah SAW, man ta'allaqa wada'atan, barang siapa yang menggantungkan wada'ah, fala wada'allahu lah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ketenangan pada orang tersebut. Ikhanifidina azani Allahu wa iyyakum. Artinya tidak ada kaitannya. Justru kalau kita menggunakan tamimah supaya terhindar dari bala, menggunakan wada'ah supaya terhindar dari penyakit ain, ya, justru Allah Subhanahu wa taala menghukum kita, ya, dengan musibah yang seharusnya kita hindari. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin, man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantungkan tamimah, faqad asyrak, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Ini syahidnya, ya, yang menggantungkan tamimah. Apa tadi tamimah? Segala sesuatu yang digantungkan pada anak untuk menghindarkan anak tadi dari bala, apapun bentuknya, mau itu dari benang, dari tali, atau taring, atau tulang, kertas, dan seterusnya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Baik itu berupa kalung atau gelang, anting-anting, peci, ikat kepala, dan seterusnya. Ya, apapun bentuknya, kalau niatannya sama, fungsinya sama, tujuannya sama, supaya terhindar dari bala, faqad asyrak, maka dia jatuh dalam tindakan kesyirikan. Rinciannya sama seperti yang tadi kita sampaikan. Syirik asghar, kalau dia meyakini benda-benda tadi sebagai sebab Allah menghindarkan dia dari bahaya. Menjadi syirik akbar, kalau dia meyakini benda-benda itulah yang mampu dengan sendirinya menghindarkan dirinya atau anaknya dari bala. Bisa dipahami? Nah, hakadha ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Wa li ibni Abi Hatimin, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, an Hudzaifah, dari Hudzaifah ibnul Yaman, annahu ra'a rajulan, Hudzaifah pernah melihat seorang laki-laki, fi yadihi khaytun minal huma, seorang laki-laki yang mengenakan benang di tangannya supaya terhindar atau sembuh dari penyakit demam. Faqata'ahu, maka Hudzaifah memotong benang tadi. Watala qaulahu ta'ala, kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billah, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, illa wa hum musyrikun, melainkan mereka jatuh dalam kesyirikan. Wal'iyadu billah. Kisah tadi senada dengan kisah yang tadi dibawakan dalam hadis Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala an. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengingkari sahabatnya yang menggunakan kuningan melingkar di tangannya supaya terhindar dari penyakit. Hudzaifah ibn al-Yaman juga mengalami kasus yang serupa, melihat salah seorang dari tabi'in, ya, menggunakan benang yang diikat di tangannya supaya terhindar dari penyakit demam. Hakadha ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Sama-sama diingkari ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, dan sama-sama dinilai sebagai tindakan kesyirikan. Naam. Hanalisha, dah masuk waktu isya. Nah, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Adapun masail